punturun di sungai Patani, di hatiku berpisah pergi jauh, hati terpikat sebulan telah lalu. Tiba masanya akhir mughibah kami. Terima salamku di akhir malam, dirintik hujan membasahi bumi. Tiada bulan bintang menyaksikan dikala kami hendak pergi bermohon diri. Kenangan yang tak mudah terlupakan, Malaya negeri yang cantik nian. Berdoa semoga berjumpa pula, kenanglah kami dari jauh wahai Malaya. Mudah terlupakan, Malaya negeri yang cantik nian. Berdoa semoga berjumpa pula, kenanglah kami dari jauh wahai.